kepada penghuni neraka berbincang dengan penghuni sorga. Penghuni neraka berbincang dengan penghuni neraka, penghuni sorga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wa nada ashabun nar, dan penduduk neraka memanggil penduduk sorga. Apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, tidak lain kecuali air dan makanan, dari air minum dan makanan penghuni sorga. Subhanallah. Itu yang mereka minta. Anafidhu alaina minal ma, tolong wahai penghuni sorga, berikanlah untuk kami sedikit saja dari barakallahu, afidhu, yani berikan kepada kami, limpahkan kepada kami minuman atau apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian dari makanan-makanan. Apa jawaban penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah SWT mengharamkan keduanya, makanan dan minuman surga, untuk orang-orang yang menghuni neraka. Subhanallah. Karena neraka tempatnya yang jelek-jelek, yang buruk. Makanan, minuman, aroma, pemandangan, semuanya mengerikan, menakutkan. Dan yang memakannya adalah para pendosa, para pelaku maksiat, yang berlaku kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun." Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, dari apa yang bisa kalian pandang wahai manusia. Barakallahu fikum. Berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak. "Wa ma la tubsirun," dan aku pun bersumpah dengan sesuatu yang kalian tidak bisa melihatnya, dan terlalu banyak pula yang tidak bisa kita lihat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ada yang nampak zahir secara kasat mata, ada juga yang tidak nampak. Barakallahu fikum. Ya, di antaranya malaikat, jin, barakallahu ruh, dan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang makhluk-makhluk itu. Subhanallah. Baik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang jin saja, kata Allah, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka jin itu dan anak-anak keturunannya, kelompok jin, bisa melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa melihat jin. Barakallahu fikum. Kecuali kalau mereka menampakkan diri, berubah wujud sehingga dia bisa nampak oleh pandangan mata. Wailah, pada asalnya mereka tidaklah bisa dilihat. Allah bersumpah dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita tidak lihat. Subhanallah. Dari perkara-perkara gaib dan terlalu banyak. Karena pandangan kita ini sangatlah terbatas. Sangat-sangatlah terbatas. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saking kecilnya, barakallahu fikum, dia tidak bisa terdeteksi oleh pandangan kita. Misalnya kita ini, di kulit kita ini terlalu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak, jutaan bahkan miliaran, barakallahu fikum, di kulit manusia ini. Dan apa-apa yang ada di sekitar kita ini. Dari yang dibawa oleh hawa. Subhanallah. Baik. yang tidak bisa dipandang, tidak bisa kelihatan, kecuali melalui pembesaran dengan alat tertentu, baru kita bisa melihatnya. Pembesaran ribuan kali, ratusan kali, baru nampak oleh kita. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangatlah banyak. Innahu laqawlu rasulin karim. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibaca dan disampaikan oleh Rasul yang mulia. Barakallahu fikum. Dinisbahkan ucapan itu kepada Rasul karena Rasul sebagai penyampai. Barakallahu fikum. Wa illa Al-Quran kalamullah. Baik. Wama huwa biqauli syair. Dan tidaklah Al-Quran itu merupakan ucapan syuara, para seniman, para budayawan. Bukan. Tapi ucapan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul. Qalilan ma tu'minun, terlalu sedikit di antara kalian yang beriman. Subhanallah. Bukan ucapan para syuara. Wala biqauli kahin, Al-Qur'an ini pun bukan ucapan para dukun. Baik. Bukan tukang sihir yang memiliki ucapan ini. Sehingga seseorang ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan Al-Qur'an, maka orang itu pun mengatakan, wallahi ini bukan syair, wallahi ini bukan talasim atau mantra yang diucapkan oleh para dukun. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dia dengar yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Ya, ini syair ma'ruf dari ucapan-ucapan orang. Demikian juga mantra-mantra pedukunan, jelas. Tapi yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari semua itu. Bukan ucapannya syuara, bukan pula ucapannya para kuhan, para dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit antara kalian yang mau mendapatkan peringatan. Tanzilum min rabbil alamin, Al-Qur'an ini diturunkan dari sisi Rabb pemelihara semesta alam ini. Allah yang mengucapkannya. Jibril yang membawanya, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian beliau menyampaikannya kepada umat. Tanzilum min rabbil alamin. Tanzil, kata-kata tanzil menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Ada di atas arsy-Nya dan bukan Allah ada di mana-mana. Barakallahu fikum. Tanzilun min rabbil alamin, dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, seandainya Muhammad ini alaihi salatu wassalam mengatakan sesuatu dari ucapannya dan menyandarkannya kepada kami, ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. seandainya dia yang mengada-adakannya dari dirinya sendiri, dia yang mengarang-arangnya, kemudian dia mengatakan bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhadna minhu bil yamin." Baik. Lahadna minhu bil yamin, maka kami mengambil dia, menangkap dia dengan tangan kanan kami. Subhanallah. Kami akan tangkap dia, pegang dia, tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kamilah yang akan memutus urat jantungnya. Oliptus artinya mati. Berarti jaminan pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun karangan beliau lah. Semata-mata murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah kenapa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dijadikan ummi, orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan, agar supaya tidak ada lagi yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menulis sendiri, yang mengarang sendiri, yang dia baca mungkin dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Barakallahu fiikum. Dengan posisi beliau sebagai ummi, terbantahkan tuduhan-tuduhan orang bahwa itu adalah tulisan beliau sendiri, karangan beliau sendiri, atau nukilan-nukilan yang dia nukil dari orang-orang sebelum beliau. Barakallahu fikum. Tsumma laqata'na min huwatin, maka kami akan bunuh dia dengan cara memutus urat jantungnya. Subhanallah. Seandainya Rasulullah sendiri yang mengatakan kata-kata ini, ucapan-ucapan ini, kemudian menyandarkannya kepada kami, ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengambil dia dengan tangan kanan kami, kemudian kami memutus urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu ajizin, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Barakallahu fikum. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang kami inginkan padanya, jika sekiranya memang dia berlaku dusta, mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa menghalangi kami. Tidak akan ada yang bisa menolong dia. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tadhkirah, pengingat bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Pengingat. Jika lupa, jika lalai, barakallahu fikum. Bahkan Allah mengatakan fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Fadzakir bil qur'an, hendaknya kalian mengingatkan dengan Al-Qur'an. Pakai Al-Qur'an sebagai pengingat. Jadi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat sangat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Pengingat, petunjuk, hidayah, ilmu, kesembuhan, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman. Inilah Al-Quran. Barakallahu fikum. Inilah Al-Quran yang semestinya kita baca senantiasa, kita amalkan, kita ajarkan, kita dakwahkan. Wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sebenarnya kami sangat tahu bahwa di antara kalian ada yang mendustakan Al-Qur'an ini. Baik. Walaupun ayat-ayatnya sangat terang, jelas, gamblang, mudah dipahami, gampang untuk dimengerti. Barakallahu fikum. Inilah Al-Qur'an. Tetap saja ada yang menentangnya. Tetap saja ada yang tidak mau mengimaninya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguhnya kami tahu bahwa di antara kalian ada yang mendustakannya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Barakallahu fikum. Dan sesungguhnya perbuatan mendustakan Al-Quran ini, menentang Al-Quran ini, tidak beriman, tidak mempercayai Al-Quran ini, lahasratun al-kafirin, sungguh sangat menjadi penyesalan berat bagi orang-orang kafir. Kapan ketika azab sudah mereka lihat? Barakallahu alaikum. Wa innahu lahasratun lak, penyesalan. Barakallahu fikum. Penyesalan yang sangat hebat. Di hari kiamat nanti penyesalan bukan cuma sekedar gigit jari. Kalau kita di dunia ini orang menyesal gigit jari. Nggak, dua tangannya dimasukkan ke dalam mulut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Di hari di mana orang-orang kafir menggigit kedua tangan mereka. Baik. Kalau di dunia ini mungkin satu pulungku ini boleh masuk. Paham? Nanti dua ini masuk. Subhanallah. Apa mungkin? Ya mungkin saja. Jangankan itu orang nanti dalam kondisi ketika dia kafir, dia berjalan dengan mukanya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah mengatakan mereka jalan dengan muka mereka. Apalagi kalau hanya sekedar memasukkan dua tangan ke dalam mulut. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai sekiranya saja dulu aku mengikuti jalannya Rasul. Barakallahu. Ya wailata laitani, duhai sekiranya saja aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, sahabatku, kekasihku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, sungguh dia telah menyimpangkan aku dari jalan kebenaran setelah datangnya petunjuk kepadaku. Wa kana syaitanul insani khadula. Dan syaitan itu terhadap manusia sangat khadula. Khadula itu ketika orang sangat butuh, sangat pertolongan, bantuan, uluran tangan, justru dia tidak mau menolong. Itulah syaitan. Barakallahu fikum. Dia mengajak kepada kekufuran ketika orang tergelincir sudah. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Penyesalan sangat. Subhanallah. Wa innahu la haqqul yakin. Baik. Wa innahu la haqqul yakin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itulah haqqun yakin, adalah kebenaran dan keyakinan yang tidak ada keraguan padanya. Tapi tetap saja ada orang-orang yang menyangkalnya, meragukannya. Subhanallah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan, semua kelemahan dan keterbatasan. Barakallahu fikum, karena dialah Allah yang maha sempurna, maha agung. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua tuduhan-tuduhan keji yang dituduhkan oleh orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, menyebut dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Fadkuruni adzkurukum washkuru li wa la takfurun. Fadkuruni, berzikirlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Yang Allah akan memenuhi permohonan dan permintaan kita. Washkuruli, dan bersyukurlah untuk aku. Wala takfurun, dan jangan kalian berlaku kufur. Barakallahu fikum. Ini selesai sudah barakallahu fikum tentang Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ini barakallahu fikum ditutup dengan kemurnian barakallahu fikum Al-Qur'an. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menepis semua tuduhan-tuduhan barakallahu fikum yang dituduhkan oleh orang bahwa Al-Qur'an ini ya syair. Barakallahu fikum, ucapan-ucapan syair. Bahkan Rasul dituduh sebagai tukang syair. Bahkan dituduh sebagai dukun, kahin. Subhanallah. Bukanlah Al-Quran itu ucapan syuara, bukan pula ucapan kuhan, dan bukan pula ucapan Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Tapi semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Diingat di sini, innahu laqaulu rasulin karim, dinisbahkan kepada Rasul karena sebagai penyampai. Wa illa Al-Quran adalah kalamullah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fikum. Selesai sudah surah Al-Haqqah. Semoga kita senantiasa diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.